Selamat jumpa sahabat dalam program dari Ayah untuk Ayah. Masih bersama saya dengan Pendeta Iwan, dan saya sangat senang sekali bisa menjumpai sahabat dan mau berbagi bersama-sama. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana mengatasi sebuah krisis. Kita tahu bahwa sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, kita tahu bahwa selamanya kita tidak bisa hidup seolah-olah bahwa tidak menghadapi sebuah krisis. Ada kalanya kita menghadapi sebuah krisis, dan kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara kita mengatasi, bagaimana cara kita menanggulangi, bagaimana cara kita untuk mencari jalan keluar waktu kita menghadapi sebuah krisis. Nah, itu sebabnya jangan kemana-mana, karena setelah ini, setelah lagu ini, saya akan kembali menjumpai sahabat dalam program dari Ayah untuk Ayah. Selamat mendengarkan. Mengangkat tubuh ini, oh. Ya, baru saja satu lagu yang kita dengar, lagu yang sangat apik sekali. Dan sahabat, sekarang dari program Dari Ayah untuk Ayah kembali menjumpai sahabat. Dan kami sedang berbicara mengenai bagaimana mengatasi sebuah krisis. Nah, waktu kita menghadapi sebuah krisis, apakah itu krisis ekonomi ataukah krisis hubungan dan lain sebagainya, maka seringkali kita dihadapkan dengan sebuah situasi di mana kita merasa tidak nyaman di dalamnya. Kita merasa insecure, kita merasa, kadang-kadang kita merasa gugup bagaimana menghadapinya. Terutama adalah pada saat kita menghadapi yang disebut krisis secara finansial. Pada saat kita menghadapi krisis secara finansial, kita bingung harus lari kemana, kita harus bicara dengan siapa. Bahkan tidak jarang seringkali kita coba untuk tabrak sana, tabrak sini, supaya kita bisa mendapatkan solusinya. Pertanyaan saya adalah, apakah benar kita melakukan itu semuanya? Dan apakah memang ada jalan keluar dari semua yang kita hadapi itu? Dan apakah ada jalan keluar dari semua pertolongan yang kita sedang teriakkan? Tapi kadang-kadang justru pada saat kita menghadapi sebuah krisis finansial, kita datang kepada seseorang bukannya ditolong, tapi justru kita menambah sebuah beban lebih berat lagi dalam hidup kita oleh karena kita diikat dan dibelenggu oleh rentenir, di mana kita harus membayar sejumlah uang yang besar untuk bunga dari pinjaman yang kita dapatkan. Tetapi pada saat kali ini, mari kita akan melihat kembali sebagai seorang ayah, keputusan-keputusan apakah yang akan kita ambil pada saat krisis yang kita hadapi, keputusan apakah yang akan kita putuskan pada saat kita menghadapi situasi yang dimana kita sendiri tidak mengerti harus bagaimanakah waktu menghadapi sebuah krisis finansial. Ada sebuah contoh yang saya mau bagikan kepada saudara mengenai seseorang yang menghadapi sebuah krisis yang luar biasa, dan dia bisa mengatasi krisis itu dengan benar. Nah, contoh ini saya akan ambil dari sebuah kisah seorang wanita miskin yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-24. Dikatakan di dalam perikop ini, perempuan ini sangat miskin sekali dan penuh dengan kekurangan. Dia tidak memiliki apa-apa untuk bisa hidup, tetapi hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Saat kekeringan dan saat kelaparan berlangsung 3,5 tahun lamanya, dia menghadapi sebuah krisis yang besar, yang di mana perempuan dan anaknya ini mengalami sebuah situasi desperate, di mana sudah mendesak sekali dan dia bisa mengatakan, setelah ini saya akan mati saja. Setelah saya makan tepung ini, saya dan anak saya mati. Tetapi apa yang terjadi, sahabat? Kenyataan yang seperti ini seringkali kita hadapi bersama sebagai seorang ayah. Pada waktu kita menghadapi situasi yang tidak ada jalan keluar, pada waktu kita menghadapi situasi yang begitu pelik sekali secara finansial, pada saat kita melihat bahwa tidak ada pintu yang terbuka buat kita, tidak ada jalan yang terbuka buat kita, berapa sering kita mengatakan, Tuhan, kalau situasinya kayak gini lebih baik mati aja Tuhan. Kalau situasinya kayak begini ya Tuhan, lebih baik ambil saja nyawaku Tuhan. Nah, sahabat, sahabat tidak sendiri. Ada seorang yang sudah pernah mengalami kenyataan seperti ini, yaitu perempuan ini, di mana dia mengalami sebuah krisis yang hebat. Tetapi mari kita akan belajar bersama-sama bahwa biarkanlah kita pada saat menghadapi krisis, kita bisa memimpin keluarga kita, kita bisa membimbing anak-anak kita kepada satu jalan yang benar. Karena kita tahu bahwa mungkin ini tidak gampang, tetapi ini yang harus kita ambil, jalan yang dimana Tuhan mau sediakan. Dalam Lukas pasal 4 ayat 25 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, ternyata kelaparan, kekeringan yang melanda Israel sekitar 3,5 tahun itu melanda setiap orang. Bahkan di situ dikatakan banyak janda yang pada saat itu juga mengalami kelaparan. Tetapi masalahnya adalah kenapa hanya satu orang ini saja yang mengalami sebuah mujizat yang luar biasa, dan di mana dia tidak give up. Ternyata dia tidak menyerah dari apa yang terjadi di sekitarnya. Meskipun semuanya sama, semua orang mengalami hal yang sama, tetapi solusi yang dia lakukan berbeda. Sebagai seorang ayah yang baik, mari, mungkin masalah kita sama dengan tetangga kita yang lain, mungkin masalah kita sama dengan orang-orang yang lain, tapi mari kita akan mengambil jalan yang berbeda, jalan yang dimana Tuhan sudah lakukan dengan baik. Nah, mari kita akan melihat kembali contoh daripada apa yang dilakukan oleh perempuan ini yang ada dalam kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 7-24. Yang pertama adalah wanita ini pada saat ketemu dengan Elia, wanita ini sedang mengumpulkan ranting dan membuat persiapan untuk masak roti bagi dirinya sendiri. Sangat mengherankan sekali, meskipun dia hanya memiliki tepung yang sedikit, dia hanya memiliki minyak yang sedikit, setelah dimakan akan habis. Tetapi sangat mengherankan sekali, wanita ini tetap bekerja keras, mengumpulkan ranting, mempersiapkan diri untuk masak dan lain sebagainya. Hal yang perlu kita belajar daripada wanita ini pada saat menghadapi krisis adalah dia tetap terus menerus bekerja keras. Sahabat, sering apa yang terjadi dengan kita adalah pada saat kita menghadapi krisis, pada saat kita menghadapi krisis finansial, maka seluruh tenaga kita menjadi loyo. Kita tidak ada gairah, kemauan kita menjadi berkurang, kita tidak ada lagi berani untuk bermimpi dan lain sebagainya. Pada saat menghadapi sesuatu yang mentok, sesuatu yang sudah tidak ada jalan keluar. Tetapi mari kita akan belajar dari wanita ini. Meskipun dia tahu setelah makan tepung itu, maka dia akan mati. Apa bedanya mati sekarang dan mati besok? Saya pikir sama saja. Mati sekarang sama mati besok sama saja. Tetapi sekali lagi, wanita ini memberikan sebuah gambaran dan contoh buat hidup kita. Meskipun kondisi kita tidak ada jalan keluar, meskipun situasi kita begitu sulit, meskipun tidak ada pintu yang terbuka, meskipun tidak ada jalan untuk masalah kita, solusi dari masalah kita, maka perempuan tadi tetap, saya bekerja keras. Penting sekali buat kita bersama, sahabat. Mungkin masalahmu begitu pelik, mungkin masalahmu begitu besar, mungkin kamu tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Nasihat yang pertama yang kita bisa lakukan sebagai seorang ayah adalah tetap bekerja keras. Tetap bekerja keras. Jangan pernah patah semangat karena situasi yang ada di sekitar kita. Jangan patah semangat, ya sudah, apa bedanya nanti sama sekarang. Tetapi tetap bekerja keras, tetap optimis bahwa masih ada jalan keluar. Orang yang bekerja keras adalah orang yang punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan susah sekali untuk kerja keras. Oleh karena untuk apa saya kerja? Untuk apa saya melakukan ini? Karena sudah tidak punya harapan. Tetapi pada waktu kita memiliki harapan yang begitu besar, adanya sebuah terobosan, adanya sebuah pemulihan, adanya sebuah pemutarbalikan krisis menjadi berkat, maka kita harus mempersiapkan diri. Kita tetap bekerja keras. Lakukan itu setiap saat, tetap bekerja keras. Nah sahabat, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita dengar satu lagu dulu, dan setelah itu saya akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Peace. spend your life looking for the one thing that makes it all worth all the tears that fall. Walking down on this road, moving on, stepping forward, although it's not that easy. Just keep holding on, just keep pressing on, just keep moving on. Ada waktu untuk menangis, untuk tertawa, untuk bertahan saja. Ada waktu untuk menunggu, untuk percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Pressing on, just keep moving on. Ada waktu untuk menangis, untuk tertawa, untuk bertahan saja. Ada waktu untuk menunggu, untuk percaya bahwa semua akan suka. Ku percaya kau kan bisa menemani dengan cinta. Dalam duka ku bertanya bagaimana, dalam hatimu bicara. Percaya di saat hampa harimu dan saat hampa hatimu. Ya, baru saja kita dengar satu lagu yang apik sekali, dan saat ini sahabat sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah, masih bersama dengan saya Pendeta Iwan. Dan dalam kesempatan kali ini kita sedang berbicara mengenai bagaimana mengatasi krisis. Nah, seperti dalam apa yang kita bicarakan tadi, bahwa pada waktu kita menghadapi krisis, kalau kita tidak ada pengharapan, maka seringkali kita akan menjadi loyo, kita menjadi tidak bergairah. Tetapi satu contoh dari perempuan yang mengalami krisis ini, dia tetap bekerja keras karena memiliki sebuah pengharapan. Dan itu sebabnya kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, jangan pernah kita kehilangan semangat waktu kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Kita harus tetap semangat dan membangun pengharapan yang ada dalam diri kita. Mari kita akan lihat kembali contoh yang di dalam Alkitab ini, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat, yaitu Nabi Elia. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, kebenaran yang kedua yang kita belajar adalah kebenaran untuk kita tetap berani memberi. Nah, mungkin saya mengajarkan sesuatu yang sahabat pikir ini aneh nih. Kita dalam kekurangan, masa kita harus memberi? Nah, ada kekuatan yang besar sekali untuk kita bisa memberi. Ada satu dampak yang begitu besar pada waktu kita berani memberi sesuatu. Saya masih ingat waktu anak saya masih kecil, waktu itu saya hanya punya uang Rp50.000. Saya pikir bahwa saya akan membelikan susu, oleh karena pada saat itu susu anak saya habis. Tetapi pada waktu kami mengunjungi salah seorang teman yang dalam keadaan sakit, kemudian kami mendoakan, setelah mendoakan itu, kemudian Tuhan seperti berbicara kepada saya bahwa saya harus kasih uang Rp50.000 itu kepada teman saya ini. Nah, pada saat saya setelah selesai berdoa, saya bertanya, Tuhan, yang benar aja Tuhan, anakku perlu susu Tuhan, anakku perlu minum susu untuk besok Tuhan, kami sudah gak punya apa-apa lagi kecuali uang Rp50.000 ini. Masa sih Tuhan minta saya untuk memberi uang itu? Tetapi kemudian saya diskusi sama istri, kemudian istri dan saya mengambil keputusan, ya, kita akan memberi. Dan pada waktu sebelum kami pulang dari rumah teman itu yang dimana kami berdoa, kemudian kami memberikan uang Rp50.000 itu kepada dia. Dan waktu kami pulang, kami ada damai sejahtera yang luar biasa di dalam batin saya. Hati saya merasa bahagia sekali, hati saya merasa senang sekali. Padahal anak saya perlu susu untuk besok, tapi saya tidak punya uang pada saat itu karena sudah saya beri. Apa yang terjadi sahabat? Pada saat sampai di rumah, kemudian ibu mertua saya datang kepada saya dan mengatakan bahwa, nak, ini ada amplop dari seseorang yang ibu juga tidak tahu dari mana. Dia hanya datang dan pergi dan meninggalkan amplop itu. Saya pikir, apa ini? Kemudian pada waktu saya buka, ternyata uang Rp500.000 di dalam amplop itu. Waduh, saya bergembira sekali. Nah sahabat, Tuhan tidak mau berhutang sama kita. Pada saat saya waktu memberi kepada orang itu, saya tidak memikirkan bahwa saya akan mendapatkan kembali, enggak. Pada waktu saya mau memberi kepada orang itu, saya ada sebuah keyakinan bahwa saya mau melakukan apa yang Tuhan katakan, bukan pancingan untuk saya dapatkan sesuatu. Satu kesalahan yang terbesar pada waktu kita memberi buat Tuhan adalah kita berpikir bahwa nanti kalau kita menabur 10 akan menuai 100, kita memberi 10 akan mendapatkan 100. Nah, kalau konsep seperti itu akan sangat berbahaya sekali buat kita. Memang benar bahwa Tuhan tidak mau berhutang. Memang benar Tuhan mau melipat gandakan apa yang kita memberi kepada Dia. Tetapi ada satu sikap di sini yang perlu sekali kita pahami bersama adalah sikap hanya untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, yaitu menjadi pelaku akan firman-Nya. Pada saat saya melakukan itu, pada saat saya memberi uang apa ya, 50 ribu, kelihatannya kecil, kelihatannya mungkin buat sahabat tidak berarti, tapi buat saya pada waktu itu sangat berarti sekali, karena waktu itu anak saya membutuhkan susu. Tapi pada waktu saya memberi itu, saya melepaskan itu, hati saya bahagia, hati saya senang sekali. Kenapa? Karena saya bisa melakukan apa yang Tuhan katakan kepada saya. Dan apa yang terjadi? Sebelum saya masuk rumah, ibu saya, ibu mertua saya memberikan amplop. Sahabat, inilah adalah satu hukum yang luar biasa. Hukum yang kedua, kebenaran yang kedua yang saya mau bagikan kepada sahabat adalah pada waktu menghadapi krisis, jangan tahan dirimu untuk memberi. Berani memberi buat Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa ada sebuah pertolongan yang besar sekali yang berasal dari Tuhan. Contoh yang kedua adalah contoh yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat 5.000 orang lebih sedang berkumpul di situ, dan menurut penafsiran mungkin bisa sampai 10.000 atau 12.000 yang orang berkumpul di situ. Nah, pada saat mereka berkumpul bersama, kemudian Tuhan bilang kepada murid-murid Yesus bahwa mereka yang harus kasih makan. Mungkin murid-murid pada saat itu tersentak oleh karena pada hari itu murid-murid juga belum makan, sahabat. Mereka sedang mengadakan perjalanan, pasti mereka juga lapar, mereka membutuhkan makanan. Mungkin kalau saya bisa sampaikan bahwa murid-murid bisa mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku juga lapar Tuhan, aku juga perlu makan. Kami cuma punya 5 ketul roti dan 2 ikan, itu cukup untuk kami Tuhan. Kami gak bisa untuk berbagi, gak mungkin Tuhan aku bisa kasih itu sama Engkau Tuhan, gak mungkin Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Kasih itu. Pada waktu murid-murid mulai memberi itu 5 ketul roti dan 2 ikan, firman Tuhan katakan apa? Untuk setiap orang makan dengan kenyang dan masih sisa. Sahabat, kata kenyang itu relatif untuk satu orang dengan orang yang lainnya. Mungkin bagi orang-orang di kota yang biasa makan sedikit, mungkin satu piring atau satu ketul roti itu sudah cukup kenyang. Tapi bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang lainnya? Mungkin yang terbiasa makan 2 atau 3 piring belum kenyang. Saya pikir pasti ada orang-orang di situ yang mungkin dari biasa dari pinggiran pantai, yang di mana mereka makan bisa 2 atau 3 piring baru bisa kenyang. Nah, mungkin juga di dalam 5.000 orang ini juga pasti sama. Mungkin satu roti tidak kenyang, mungkin perlu 2 atau 3, 4 roti baru kenyang. Tetapi firman Tuhan mengatakan semua orang makan dengan kenyang. Artinya ada sebuah percepatan, ada sebuah multiplikasi yang luar biasa. Nah, kalau sahabat bisa membayangkan, saya coba hitung-hitung, harga satu roti saja pada waktu itu di total semua untuk 5.000 orang membutuhkan uang sekitar 12 juta rupiah untuk kasih makan hanya roti saja untuk 5.000 orang pada saat itu. Coba bayangin, pada saat itu perlu uang sekitar 12 juta rupiah untuk kasih makan. Uang dari mana? Tidak ada ini. Untuk kasih makan tidak ada ini, uang dari mana ini? Tapi bagaimana dengan roti yang lain? Kalau seandainya pun mereka punya uang 12 juta rupiah, satu contoh misalnya, mereka harus order roti. Apakah sudah ada ready? Apakah sudah siap roti di toko-toko? Saya pikir mungkin 1 atau 2 hari toko roti baru bisa buat untuk 5.000 orang. Karena saat itu belum ada pabrik roti seperti sekarang ini. Mungkin semuanya masih manual. Tetapi bagi Tuhan, pada waktu murid-murid mulai memberi, ada sebuah percepatan. Dalam sekejap semua orang menjadi kenyang. Dalam sekejap 5 ketul roti dan 2 ikan cukup lebih daripada cukup untuk 12.000 orang dan masih sisa 12 bakul. Sahabat, kalau Tuhan melakukan itu, pasti masih ada sisa lebih daripada cukup. Pelajaran yang kedua yang kita perlu belajar adalah kita tetap berani memberi untuk Tuhan pada waktu kita mengalami krisis. Jangan pernah tahan-tahan itu. Berikan apa yang Tuhan minta. Waktu kita berani memberi buat Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah ada sebuah pikiran kalau saya memberi 100 nanti saya dapat 1000. Hindari itu. Waktu saudara memberi, berilah itu sepenuhnya oleh karena saudara mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Pada waktu saudara memberi, karena saudara mau taat kepada apa yang Tuhan katakan, maka sahabat akan bisa melihat ada mujizat Allah terjadi secara finansial dalam rumah tanggamu. Mungkin saat ini sahabat sedang berteriak, Tuhan bagaimana ini? Mungkin Tuhan saat ini sedang berbicara, kasih itu kepada saya. Mari kita akan taat kepada Dia dan memberi kepada Dia. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa buat kita bersama. Sebelum saya akan melanjutkan pembahasan ini, mari kita akan dengar satu lagu dan setelah itu saya akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Kau bertindak. Iya, baru saja kita dengar satu lagu yang sangat apik sekali, dan saat ini kita kembali menjumpai sahabat masih dalam program dari Ayah untuk Ayah. Nah, apa yang kita katakan tadi, pada waktu kita menghadapi krisis, yang pertama kita harus tetap bekerja keras. Jangan pernah kita berhenti untuk tidak bekerja keras. Pada waktu kita bisa bekerja keras, kita sedang membangun sebuah harapan buat anak-anak kita, buat diri kita sendiri, dan juga menjadi teladan buat keluarga kita. Meskipun sulitnya kayak apapun juga, anak-anak bisa melihat papaku ternyata tidak pernah give up, tetap terus bekerja keras. Kemudian yang kedua, kebenaran yang kedua yang kita bisa belajar adalah, yaitu kita tidak berhenti untuk memberi. Jangan pernah oleh gara-gara kita merasa bahwa, aduh begitu sulit hidup ini, ya lebih baik sudah tidak usah memberi buat Tuhan. Tapi justru sebaliknya, pada waktu kita mengalami kesulitan yang besar, pada waktu Tuhan minta sesuatu dari kita, lakukanlah. Kita memberi, bukan kita berpikir supaya kita mendapatkan. Kita memberi karena kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan atau firman-Nya. Kemudian yang ketiga, kebenaran yang ketiga yang sangat penting sekali adalah, kita percaya dan beriman bahwa firman Allah, janji Allah adalah ya dan amin. Saya baca dalam kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 15, demikian bunyinya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah sahabat, sangat penting sekali untuk kebenaran yang ketiga ini adalah percaya kepada firman Allah, bahwa firman Allah ya dan amin. Ketika wanita itu mendengar perkataan Nabi Elia untuk dia memberikan roti untuk dia, dia bisa saja mengatakan kepada Nabi Elia, wanita di janda di Sarfat ini bisa saja mengatakan kepada Nabi Elia, sorry ya pak ya, aku tuh hanya punya tepung segini dan makan, dan setelah itu udah selesai. Apa sih artinya besok sama sekarang? Sama aja. Bisa saja perempuan ini makan sendiri. Tetapi waktu Nabi Elia mengatakan kepada perempuan ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Allah berjanji kepada kita, kepada perempuan ini, kepada janda di Sarfat ini, bahwa kalau mereka memberi, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Janji Tuhan bahwa mereka tidak akan kekurangan. Justru dalam situasi yang krisis yang begitu besar, Tuhan berkata kepada perempuan ini, kamu tidak akan mengalami krisis. Kamu akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kamu akan mengalami betapa Tuhan tidak akan pernah habis-habis untuk melakukan sesuatu. Orang lain mungkin bisa mengalami krisis, tetapi orang yang percaya kepada firman Allah, orang yang percaya akan janji-janji Allah, Tuhan bilang bahwa dia tidak akan mengalami krisis. Justru ada sebuah pelipat gandaan. Justru Allah, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, dia yang mensuplai semuanya. Sampai dikatakan dalam firman itu bahwa minyak dan tepung tidak akan pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan. 3,5 tahun lamanya perempuan ini dipelihara oleh Tuhan begitu luar biasa dalam situasi krisis yang luar biasa. perempuan ini kalaupun menanam ataupun bekerja di luar, pasti tidak dapat karena semua orang mengalami krisis. Tetapi dia percaya kepada firman Allah. Dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Sahabat, sebagai seorang ayah, sangat penting sekali kepercayaan kita kepada Tuhan pada waktu kita mengalami krisis. Sebagai seorang ayah, mari kita akan menaruh kepercayaan kita kepada firman Allah. Kita percaya bahwa dalam situasi krisis apapun juga, masih ada jalan keluar. Dan Tuhan yang akan membuat jalan keluar yang luar biasa buat kita. Tuhan yang akan menyingkapkan semuanya. Tuhan yang akan melakukan banyak hal. Bahkan di dalam Pemazmur mengatakan bahwa meskipun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, Tuhan bilang, aku akan tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena firman. Karena firman. Itu sebabnya jangan pernah meragukan firman Allah. Telanlah firman Allah. Makanlah firman Allah itu sepuasnya. Maka kita akan memiliki sebuah kekuatan yang besar. Dan percaya. Kata percaya adalah menelan mentah-mentah apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan firman Allah. Dan disitulah sahabat, kita memiliki kekuatan yang besar untuk menghadapi krisis. Dan kita akan melihat sebuah jalan keluar yang luar biasa. Jadi ada 3 hal di sini yang saya berbagi kepada sahabat. Yang pertama adalah, dalam menghadapi krisis, tetap bekerja keras. Jangan pernah kehilangan harapan. Orang yang kehilangan harapan, dia tidak ada gairah untuk bekerja. Itu sebabnya tetap bekerja keras. Kemudian yang kedua adalah, jangan pernah untuk berhenti memberi. Memberi bagi Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, lakukanlah itu. Maka saudara akan melihat bahwa pertolongan Allah begitu luar biasa. Tuhan akan membuat mujizat yang lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan. Dan yang ketiga adalah percaya kepada firman. Beriman kepada Allah. Percayakan dirimu bahwa Tuhan, firman Allah itu ya dan amin. Sahabat, saya berharap bahwa kebenaran ini akan menolong kita bersama sebagai seorang ayah. Karena kita akan juga akan memberikan teladan buat anak-anak kita. Pada waktu mereka nanti tumbuh besar menghadapi krisis, mereka akan ingat bahwa papaku, pada waktu menghadapi krisis, papaku tetap bekerja keras. Papaku masih berani memberi buat Tuhan. Papaku masih beriman kepada Tuhan dan percaya akan firman-Nya. Dan aku melihat jalan keluar bagi kehidupan papaku dan keluargaku. Pelajaran yang kita bisa bagikan kepada anak dan istri kita sebagai seorang ayah, sebuah pelajaran yang luar biasa. Itu sebabnya saya berharap kebenaran ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini ada banyak program-program yang luar biasa bagusnya dari radio ini. Itu sebabnya tetap stay tune di radio ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan berkati. Sudah menangis, aku sudah tertawa. Semua tetap indah. Aku harus juara, berdiri di sini tegar. Aku di sini.